Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Ya, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka talabul ilm wa tafaqquh fid din, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan berusaha memperdalam pengetahuan kita, pemahaman kita tentang ad-din, ya, agama Islam ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Muawiyah, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuknya kebaikan, niscaya Allah akan menjadikan ia faqih, faham terhadap ad-din, agamanya. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan baginya khairan, kebaikan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang tersebut faqih, faham tentang ad-din, agama. Maka sebaliknya, jika Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan untuknya kebaikan, maka Allah jadikan orang tersebut jahil, tidak faqih, tidak faham terhadap ad-din, agamanya. Oleh karena itu, nam tafaqquh fid din, ya, seseorang yang berusaha mempelajari agama Islam, memahaminya, berarti Allah inginkan baginya al khair, kebaikan. Di sini khairan ini nakirah, umum, kebaikan-kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Barakallahu fikum. Dan agar kita menjadi seorang yang faham terhadap agama, ini butuh usaha, upaya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ilmu bit-ta'allum wal-fiqhu bit-tafaqquh. Ilmu, nam, al-ilmu bit-ta'allum, ya, ilmu ini akan diraih dengan belajar, akan diraih, diperoleh dengan ta'allum, artinya belajar, upaya, usaha. Dan fiqhu, fikih, memahami agama Islam, bittafaqquh, dengan upaya. Nam tafaqquh, upaya dengan tafaqquh, itu belajar, ya, sama, ya. Nam, barakallahu fikum. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, nam, ini perkara yang harus, ya, bagi siapa yang ingin mendapatkan kebaikan, bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan baginya kebaikan, itu apa? Belajar. Belajar. Nam, ilmu tidak akan dicapai, diraih dengan santai-santai. Nah, sebagaimana Imam Yahya bin Abi Katsir mengatakan, lan yanalal ilma birahatil jism, tidak akan mendapatkan ilmu ad-din dengan badan yang santai-santai, tidak akan mendapatkannya. Nah, artinya butuh usaha keras. Nah, seseorang datang ke majalisul ilm yang butuh upaya, usaha. Kemudian berusaha duduk tenang, mendengarkan apa yang disampaikan dari kalamullah, kalam rasulnya, berusaha memahaminya. Nam juhud. Nah, butuh upaya. Nah, dan ini merupakan salah satu atau enam jalan menuju jannah. Ya, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Ya, siapa saja yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya dengan upaya dia, usaha dia tadi, jalan menuju surga. Nah. Barakallahu fikum. Oleh karena itu kesempatan yang ada, nam kita diberi oleh Allah kesempatan, kesehatan, kemampuan untuk belajar, jangan sampai disia-siakan. Nah, jangan sampai disia-siakan. Jangan sampai kita menyesal di akhirat nanti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang penduduk neraka. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Naam, penduduk neraka Sa'ir mengatakan, law kunna nasma'u, tuhai seandainya dulu ketika di dunia, naam, kami mau mendengarkan ilmu, wa naqilu, kami mau memahami ad-din, ma kunna fi ashabis sa'ir, niscaya kami tidak berada di atau tidak termasuk dari penduduk neraka Sa'ir. Mereka menyesal. Nah, ketika di dunia tidak apa? Tidak belajar. Nah, menyesal. Ingin kembali ke dunia untuk belajar dan beramal soleh. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, pada pertemuan yang lalu, nah, kita telah baca penjelasan Asy-Syaikh Al-Imam Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah tentang contoh-contoh suatu amalan yang enam zahirnya itu baik, zahirnya sah dari perkara muamalat, ya, akad-akad, ya, transaksi-transaksi zahirnya sah, namun niatannya enam rusak seperti hayalul muamalat, ya, rekayasa-rekayasa di dalam jual beli. Naam. Yang mana hakikatnya jual beli tersebut adalah perkara riba. Nah, meminjamkan uang. Naam. Meminjamkan uang dan mengembalikannya dengan nominal yang lebih. Nominal yang lebih. Ini bai al-ainah, jual beli ainah. Nah, ini seseorang menjual kepada orang lain dengan harga 10 juta. 10 juta. Muajjal ila sanah. Tempo. Ya. Kontan. Nah. Nah, seseorang menjual kepada orang lain, ya, ini contoh bai'al 'ainah dengan harga ya 10 juta ya masalan, 6 atau 15 juta tempo, 15 juta tempo. Kemudian barang tersebut yang sudah dijual dibeli lagi dengan harga lebih rendah. Ya, 10 juta kontan. Ini surahnya seperti itu. Nah, yang hakikatnya orang tadi meminjami uang berapa? 10 juta. Nah, kemudian mengembalikan atau meminta kembali uang tersebut dengan harga 15 juta. Ini hakikatnya seperti itu. Ini riba. Ini riba. Contoh jual beli ainah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhullan hatta tadhi'u ila dinikum." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian melakukan transaksi baik, ya, jual beli ainah, ya, seperti kita contohkan nam tadi, wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian mengambil, ya, memegang 6 ekor-ekor sapi. Nah, artinya di sini sibuk dengan 6 ziraah, pertanian. Karena sapi ini biasanya digunakan untuk al-harf, pertanian. Nah. Waraditum bizar'ah. Dan kalian ridho, senang. Ya, ridho dengan 6 pertanian, perkebunan. Kalian meninggalkan jihad. Fisabilillah. Sallatallahu alaikum dhullan. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan kuasakan kalian, timpakan kepada kalian dhullan, kerendahan, kelemahan, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Nah, ini ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengancam, ya, jika mereka melakukan jual beli ainah, yang ini merupakan riba, sibuk dengan perkara dunia, pertanian dan semisalnya, meninggalkan jihad, Allah akan timpakan kepada mereka kerendahan, rendah di hadapan manusia. Nah, kapan dicabut kehinaan tersebut? Sampai mereka kembali kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, artinya di sini, jual beli ainah ini bukan syariat Islam. Bukan termasuk agama. Nah, bahkan di dalam ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah subhanahu wa ta'ala akan menghancurkan, memusnahkan riba. Dan menumbuh kembangkan sodakoh-sodakoh. Ini. Ancaman Allah jalla wa'ala. Bagi orang-orang yang melakukan apa? Praktik riba. Allah akan menghancurkan. Nah, riba. Nah. Walaupun riba terkadang kelihatannya mendapatkan uang banyak ya. Riba. Nah, keuntungannya sangat banyak. Namun Allah nyatakan apa? Akan memusnahkan, menghancurkan. Nah. Barakallahu fikum. Wa yurbi as-sadaqat. Dan Allah akan menumbuh kembangkan sedekah-sedekah. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, kita berusaha menghindarkan diri-diri kita dari praktek riba. Karena akan dimusnahkan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jual beli tadi al-'ainah ya, rekayasa ini yang bentuknya jual beli namun niatannya adalah riba dan hakikatnya riba, ini tidak sah. Bukan jual beli. Tidak sah sebagai jual beli. Namun apa? Riba. Ibrah dalam muamalah ini apa? Niatannya. Niatannya adalah untuk melakukan praktek riba. Barakallahu fikum. Kemudian juga kita telah baca penjelasan al-mu'allif rahimahullah tentang an-niyah al-ma'mul, niyah ma'mulilah, yaitu mengikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala di dalam melakukan segala perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan di dalam meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diniatkan. Ini ya al-ma'mulilah. Kemudian juga kita telah baca penjelasan ulama alif tentang lafaz hadis innama li kulli imri'in ma nawa. Hanyalah sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Apa yang ia niatkan. Ai innaha takunu bihasabi niyatil abdi sihhatuha wa fasaduha kamaluha wa nuqsanuha. Sah dan rusaknya suatu amalan ini sesuai dengan niatan seorang hamba. Sah dan rusaknya suatu amalan ini sesuai dengan niatan seorang hamba. Dan juga sempurna dan kurangnya pahala suatu amalan juga sesuai dengan niatannya. Karena niatan keikhlasan ini bertingkat-tingkat. Keikhlasan bertingkat-tingkat. Setiap kali seorang hamba di dalam melakukan suatu amalan semakin ikhlas, semakin kuat di dalam kalbunya, di dalam beramal, maka semakin besar pula pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin lemah niatan seorang hamba di dalam beramal, di dalam keikhlasannya, maka semakin sedikit pula apa? Pahalanya. Ini makna apa? Wa innama likulli imri'in ma nawa. Bahwa setiap orang ini akan mendapatkan sesuai dengan niatannya. Sah atau tidak, sempurna atau tidak. Barakallahu fikum. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan dengan apa? Hijrah. Permisalan dengan hijrah agar seluruh amalan-amalan ini bisa dikaitkan dengan permisalan yang Rasul alaihi salatu wasallam contohkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dia mendapatkan pahala hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Ai hasalalahu manawa. Ia akan mendapatkan, ia akan meraih apa yang ia niatkan. Wa waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dan pasti pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagi yang ikhlas. Ya, benar-benar hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Nah, ya hijrah. Nah, dari negeri kafir ke negeri muslim. Atau hijrah dari tempat yang banyak maksiat, kesyirikan atau yang lainnya menuju tempat yang nah, penduduknya khair. Penduduknya ini baik, bagus. Ahlu sunnah wal jamaah. Niatannya agar bisa menjalankan agama Islam sesuai dengan sunnah. Nah, maka dia mendapatkan pahala bah hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Nah, terakhir sampai sini ya, kita lanjutkan. Wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia, au imra'atin yankihuha, atau nam untuk atau menuju wanita yang ingin ia nikahi di dalam hijrahnya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya kepada apa yang ia berhijrah kepadanya. Nah, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan nam fa hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yang kehwa, tidak. Tapi Rasul menyatakan fa hijratu ila ma hajara ilaih. Nah, maka hijrahnya dia kepada apa yang ia niatkan, ya hijrah kepadanya. Tidak menyebutkan nam tujuannya, niatannya dari perkara dunia atau wanita, tidak. Nah, ini menunjukkan rendahnya niatan tersebut. Menunjukkan rendahnya niatan tersebut. Khassa fihi al-mar'ata allati yatazawwajuha ba'dama 'amma jami'al umuri ad-dunyawiyyah li bayani anna jami'a dhalika ghayatun dani'ah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan penyebutan al-mar'ah, ya wanita, yang ingin ia nikahi setelah menyebutkan secara umum seluruh perkara dunia ini untuk menjelaskan bahwa enam tujuan-tujuan tersebut, niatan-niatan tersebut semuanya dani'ah, ini sangat rendah. Sangat rendah. Nah, wa maqasidu ghairu nafi'ah, dan semuanya itu ya dari tujuan-tujuan dunia adalah tujuan yang tidak bermanfaat. Ghairu nafi'ah, tidak bermanfaat. Nah, tidak bermanfaat. Nah, وكذلك حين سئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة أو حمية. Dan begitu pula ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seseorang yang berperang ya karena syaja'ah, keberanian, dia itu memang pemberani, au hamiyah, atau berperang karena fanatik golongannya, kesukuan, fanatik dengan sukunya. Au liyura maqamuhu fi shafil qital, atau ia berperang agar dilihat posisinya, kedudukannya di shaf, ya, mujahid, ya, mujahidin, ya, pasukan perang, ya, di dalam berperang. Ayu dzalika fi sabilillah, yang mana enam yang termasuk dari fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang dengan niatan, ya, agar kalimat Allah Subhanahu wa taala, ya, agama Allah, hiyal ulya, ialah agama yang tinggi, maka itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan niatan ini. Nah, dengan niatan ketika berperang agar kalimat Allah, agama Allah ini unggul jaya di atas agama yang lain, maka inilah yang merupakan enam berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Enam. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi ikhtilafin nafaqah bihasabin niyyat. Allah berfirman tentang perbedaan nafaqah-nafaqah, ya, infak-infak. Ini pahalanya sesuai dengan niatan-niatan. Sesuai dengan niatannya. Di dalam surat Al-Baqarah Allah menyatakan, wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardhatillah wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin bi rabbah. Dan permisalan orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka, ibtigha'a mardhatillah, ia meniatkan menginginkan keridhaan-keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wa tathbitan min anfusihim ihtisaban, ya, ia mengharap nam dari jiwa-jiwa mereka pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, permisalannya seperti jannah, yaitu kebun. Kebun bi rabwatin, yang berada di nam tempat yang tinggi, yang subur. Asabaha wabilun, yang nam turun pada kebun-kebun tersebut hujan yang lebat. Fa'atat ukulaha di'afain, dan menghasilkan enam buah-buah yang berlipat ganda. Buah-buah yang berlipat ganda. Fa'illam yusibha wabilu fatal, dan jika tidak turun hujan yang lebat yang menyirami kebun-kebun tersebut, enam turun hujan gerimis, ya, enam gerimis. Wallahu bima ta'amaluna basir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, ya, apa yang kalian kerjakan. Nah, perhatikan di sini, Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan orang yang berinfak ikhlas menginginkan ridho Allah Subhanahu wa taala, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ini seperti kebun yang berada di daerah yang tinggi, tanahnya subur, kemudian turun hujan di daerah tersebut sehingga menghasilkan buah yang berlipat ganda, melimpah. 6. Barakallahu fikum. Ini syaratnya ya. Ibtigha'a mardhatillah wa tathbitan min anfusihim. Mengharapkan keridhaan Allah, menginginkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menjelaskan apa? Niyatul ma'mulilah. Niatan untuk siapa dan untuk apa? Iya, apa? Beramal, di dalam beramal. Nah. Niatannya agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. 6. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nasi wa la yu'minuna billahi wa la bil yaumil akhir. Ini sebaliknya. Permisalan orang-orang yang 6 atau ancaman ya, dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka karena riya dan sum'ah, ingin dilihat, ingin dipuji. Dan orang-orang yang meninfakkan harta-harta mereka, ria an-nas, dalam rangka ria kepada manusia, ingin dilihat, atau sum'ah, ingin didengar. Wala yu'minuna billah, dan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang jujur. Wala bil yaumil akhir, dan juga tidak beriman dengan hari akhir dengan keimanan yang jujur. Ai a'tadna lil kafirina 'adzaban muhin. Ai a'tadna hadzal 'adzab kadzalik. Naam. Ayat ini ya, atau sebelum ayat ini Allah Subhanahu wa taala ini menceritakan tentang orang-orang yang bakhil. Orang-orang yang bakhil merintahkan manusia untuk bakhil, menahan harta agar tidak disedekahkan. 6. Allah menyatakan wa'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Niscaya kami akan menyiapkan untuk orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar ya, azab yang menghinakan, yang pedih. 6. Walladzina, ya, dan juga ya, kami menyiapkan untuk azab yang pedih ini kepada atau untuk orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka karena riya, karena sum'ah. Ya, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala azab yang menghinakan, azab yang pedih. Nah, bagi siapa? Bagi orang yang menginfakkan harta-harta mereka karena riya, karena sum'ah. Wa hakadha jami'ul a'mal. Dan begitulah seluruh amalan-amalan yang lain. Ini dicontohkan di dalam ayat atau dua ayat ini. 6. Tentang apa? Infak. Tentang nafkah. Perbedaannya sangat jauh. 6. Orang-orang yang berinfak, ikhlas, menginginkan ridho Allah, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah lipat gandakan apa pahala kebaikan di akhirat nanti. Nah, ya sebaliknya orang-orang yang menginfakkan harta mereka karena riya, ingin dipuji, ingin dilihat, dikatakan dermawan, ya, Allah siapkan untuk mereka apa? Azab. Nah, amalannya apa? Sama. Amalannya sama, infak, nafkah. Yang membedakan apa? Niat. Niatannya. Sehingga perkara niat ini sangat-sangat penting. Nah, sangat-sangat penting untuk kita perhatikan. Dengan niat, amalan kita walaupun sedikit ya, kecil, pahalanya sangat besar. Ya, sebaliknya. Nah, dengan niat yang amalan kita mungkin banyak, ya, karena niatannya kurang, maka berkurang pula apa? Pahala, kesempurnaan pahala tersebut. Wallahu a'lam shawab. Naam. Thumma qala al-mu'allif rahimahullah, wal a'malu innama tatafadalu wa ya'dhumu thawabuha bihasabi ma yaqumu biqalbil 'amil min al-iman wal ikhlas. Ini. Naam. Amalan-amalan ya, sesungguhnya tatafadhal, ini bertingkat-tingkat. Naam, bertingkat-tingkat. Wa ya'dhumu thawabuha, akan semakin besar, agung pahalanya. Bihasabi, ya, sesuai dengan apa yang tegak di dalam qalbu orang yang beramal tadi, dari keimanan dan keikhlasan. Dari keimanan dan keikhlasan. Al-iman itu mengimani, meyakini bahwa amalan tersebut benar-benar akan benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam qalbu. Nah, mengimani, meyakini bahwa amalan tersebut benar-benar amalan soleh, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Wal ikhlas, dan juga nah, sesuai dengan keikhlasannya. Ya, benar-benar ia niatkan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, pahala di sisinya. Nah, ya, semakin kuat keimanannya, keikhlasannya, semakin besar pula pahalanya di sisi Allah. Naam. Hatta inna sahiban niyyah as-sadiqah wa khususan idza qtarana biha ma yaqdiru alayhi min al-amal yultahaqu sahibuha bil 'amil. Ya, sampai-sampai seorang yang memiliki niat yang jujur, yang memiliki niat yang jujur, ya, terkhusus apabila nam mengiringinya ketidakmampuan dari beramal, udurnya, dia tidak mampu beramal dengan amalan tersebut. Namun apa? Dia niatannya jujur, benar. Ingin apa? Melakukan amalan tersebut. Namun ternyata tidak mampu. Ia akan diikutkan enam kepada orang yang mengamalkan, yang bisa beramal dengan amalan tadi. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya muhajiran ila Allah, ia berhijrah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya, kemudian ia enam atau datang kepadanya kematian maut, maut menjemputnya, kemudian maut menjemputnya di dalam perjalanan ia berhijrah, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sungguh telah tetap pahala dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini seseorang yang sudah keluar dari rumahnya dengan niatan yang jujur, hijrah kepada Allah dan Rasulnya, ternyata di tengah perjalanan naam datang kepadanya kematian, ia wafat, ia meninggal. Belum sampai ke tempat hijrahnya, Allah nyatakan faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sungguh pahalanya telah tetap baginya. Nah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dengan niatan tadi. Wa fi sahih marfu'an, dan juga di dalam as-sahih. Ya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Sahabat Abi Musa Al-Asy'ari marfu'an, yaitu Rasulullah bersabda, "Idza maridhal 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman." Apabila seorang hamba sakit atau safar, melakukan bepergian jauh, maka akan dituliskan baginya apa yang biasa ia amalkan ketika sehat, ketika mukim. Ini. Nah, apabila seorang hamba dia ternyata sakit. Sakit sehingga dia tidak bisa sholat jamaah contohnya, atau amalan yang lainnya. Atau safar, ya, melakukan perjalanan jauh. Rasul menyatakan akan dituliskan pahala ya baginya amalan yang biasa ia lakukan sehari-harinya. Nah, contohnya biasa, ia menjalankan sholat lima waktu berjamaah. Nah, ternyata suatu ketika dia sakit. Nah, dia memiliki apa udzur untuk sholat di rumah, tidak berjamaah. Nah, Rasul menyatakan tetap ditulis baginya apa? Pahala sholat jamaah. Dengan apa? Dengan niatan. Nah, kalau seandainya tidak sakit, pasti apa? Berangkat ke masjid, sholat jamaah. Dapat pahala dengan niat. Nah, barakallahu fikum. Ketika safar juga demikian. Kalau enggak safar, pasti apa? Berangkat ke masjid, sholat jamaah. Akan ditulis baginya pahala ini, subhanallah. Nah, dalam hadis yang lain, "Inna bil madinati aqwaman masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum." Ay fi niyatihim wa qulubihim wa thawabihim habasahumul udhru. Ya, Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, ini ketika berjalan ingin melakukan jihad di jalan Allah, mengatakan kepada sahabatnya yang ikut melakukan perjalanan berjihad, sesungguhnya di Madinah ada kaum-kaum, kelompok orang yang tidaklah kalian menempuh suatu jalan, ya, tidak pula kalian melewati lembah melainkan mereka bersama kalian. Mereka bersama kalian, yaitu dalam niatan-niatan mereka, di kalbu-kalbu mereka, pahala-pahala mereka bersama kalian mendapatkan pahala dengan niatan tadi. Habasahumul udru, yang menghalangi mereka untuk ikut bersama kalian berperang, ya, menempuh perjalanan jauh, adalah udzur. Udzur ya, karena sakit. Nah, ini dengan niatan seorang akan mendapatkan pahala. Nah, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian wa idza, hadis yang lain, wa idza hammal 'abdu bil khair thumma lam yuqaddar lahu al 'amal kutibat himmatuhu wa niyyatuhu lahu hasanatan kamilah. Dan apabila seorang hamba memiliki himmah, keinginan untuk melakukan kebaikan, ada keinginan dalam kalbunya melakukan kebaikan, suatu amalan, amalan apa saja. Nah, kemudian tidak ditakdirkan untuknya amalan tersebut. Nah, Allah tidak mentakdirkannya. Nah, karena ada kendala, ada perkara yang lain menghalangi untuk dia melakukannya. Tapi dia sudah niatkan. Nah, kutibat, kata Rasulullah SAW, tetap ditulis baginya, nam keinginan ini tadi, niatan ini tadi, hasanatan kamilah, kebaikan yang sempurna. Ya, satu kebaikan yang sempurna dengan niatan tadi. Nah, barakallahu fikum. Ini masih menjelaskan tentang pentingnya niat. Ya, niat al-ma'mulilahu. Ya, yang kedua. Nah, berniat untuk apa dan untuk siapa ia melakukan suatu amalan. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan atau cukup? Khawatir. Nah, sudah. Ini. Iya, masih menjelaskan tentang hadis tentang niat. Hadis yang pertama. Dan Anda harapkan antum berusaha menghafalkan hadis ini. Hadis-hadis yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sadi rahimahullah. Ini penting, sedikit demi sedikit. Hadis yang pertama, hadis Umar bin Khattab tentang niatan. Nah, dan juga berusaha memahaminya. Hadisnya pendek, enggak terlalu panjang. Nah, berusaha dihafalkan, dipahami. Karena kita pelajar juga sedikit-sedikit. Nah, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Nah, insya Allah dipahami ya makna ini secara ringkas. Dua kalimat ini, innamal a'malu binniyat, hanyalah sesungguhnya amalan-amalan mu'tabaratan, ini akan mu'tabar, dianggap sebagai amalan ya, binniyat, dengan niatan-niatan, dengan niatan-niatannya. Dan sesungguhnya amalan-amalan ini dengan niat, dengan niatannya, dia dianggap sebagai amalan yang saleh atau tidak. Ini makna lafaz hadis yang pertama, awal hadisnya. Kemudian setelahnya, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanyalah sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Ini balasannya. Nah, balasannya sempurna atau tidak? Iya. Mendapatkan pahala atau tidak? Nah. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membuat permisalan, ya contoh dengan hijrah. Iya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka barang siapa yang hijrahnya ia niatkan kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dia mendapatkan pahala hijrah kepada Allah dan Rasulnya. 6. Man di sini man syaratiyah, syarat ya. Siapa saja yang hijrahnya ikhlas ya kepada Allah dan Rasulnya, maka balasannya ya Naam. Yang mendapatkan pahala hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya naam kepada dunia yang ingin ia raih, yang ingin ia dapatkan, au imra'atin yankihuha, atau wanita yang ingin ia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya dia kepada apa yang ia niatkan, yang ia tujukan. Naam. Ya muttafaqun alaih. Nah, barakallahu fikum. Ya insyaallah untuk pertemuan berikutnya nanti naam dibaca ya hadis yang pertama. Nah. Hadisnya pendek. Nah. Atau sudah hafal ini? Ini sudah ma'ruf ini hadis ini tentang keikhlasan. Ini juga merupakan hadis yang pertama dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Naam, wallahu a'lam shawab, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.